أشهد أن محمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. عباد الله، puji dan puja kita hanturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya, karunia-Nya. Kita dapat menghamba, mengabdi kepada pencipta alam semesta. Salawat serta salam kepada sosok makhluk yang teramat agung akhlaknya, yang teramat mulia budi pekertinya, kekasih kita bersama Maulana wa Sayyidana Muhammad. Ibadallah, sering kami dengarkan ungkapan indah dari guru kami Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Shahab. Beliau yang digelar Golbut Tarim, hati daripada kota Tarim, kota tempat kelahiran ribuan para wali Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengucapkan kalimat Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam dan cukup bagi kami kenikmatan Islam. Maka Islam menjadi kenikmatan terbesar bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Islam sebuah karunia yang Allah anugerahkan kepada alam semesta, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, innad dina indallahil Islam. Sungguh agama di sisi Allah hanyalah Islam. Di mana ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa man yabtaghi ghaira Islam dina falan yuqbal lahu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain dari agama Islam sebagai agamanya, maka tidak diterima baginya agama tersebut, dan sungguh dia di alam akhirat nanti tergolong orang-orang yang merugi. Maka Islam adalah keutamaan sebagai sistem dan aturan untuk menjalankan kehidupan kita di alam dunia ini, yang menghantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita melihat bagaimana pendahulu kita, kaum sebelum kita, mengenal kebaikan, kita dengarkan akhlak mereka, kita dengarkan adab mereka, semuanya begitu nikmat yang masuk ke dalam sanubari kita karena keindahan Islam telah menancap pada diri mereka. Salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bertanya kepada Nabi Muhammad melalui riwayat Al-Imam Bukhari. Faqala, seorang laki-laki ini bertanya, ya Rasulullah, man as'adan nasi bi syafa'atika yawmal qiyamah, siapa golongan manusia yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu nanti di hari kiamat? Faqala Nabi, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabdanya, as'adun nas bi syafa'ati yawmal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang nanti yang paling beruntung mendapatkan syafaatku di hari kiamat tiada lain mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, ikhlas, suci, bersih dari hatinya. Maknanya, orang yang paling beruntung mendapatkan syafaat Rasulullah adalah mereka yang paling indah keislamannya. Ibadallah, maka dengan itu Islam yang kita miliki, Islam yang kita dapatkan, mari kita jaga, mari kita pupuk, agar nanti di akhirat kita golongan yang masuk dalam sabda Nabi, orang-orang yang beruntung yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seorang sahabat termasuk salah satu di antara mertua Nabi Muhammad, dekat dengan Nabi. Kita mengenal beliau dengan Amirul Mukminin, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arba. Beliau mengucapkan kalimat, "Laqad kunna azilan fa'azzana Allah bil Islam fa idza tagayna al izzah fi ghairi al Islam azillana Allah." Sungguh kita dahulu itu dalam keadaan hina, lalu Allah muliakan kita dengan Islam. Dan siapa yang mencari kemuliaan selain daripada Islam, maka tiada yang dia dapati kecuali kehinaan. Seorang Amirul Mukminin, orang yang mengenal betul dan menjadikan dirinya orang-orang yang sukses dengan keislamannya, bahkan Islam menjadi mulia dengan keislaman Umar bin Khattab. Beliau menyatakan, dahulu kami hina, namun sekarang Allah memuliakan kami dengan Islam. Begitulah keadaan orang-orang yang Allah bukakan mata hatinya untuk mengenal agama Islam. Maka dari itu, mari kita berdoa kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada mereka yang belum melakukan, daripada mereka yang belum menghambakan diri, dari mereka yang belum mengenal Islam, agar Allah berikan hidayah kepada mereka untuk mengenal Islam, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita doakan kepada kaum muslimin, saudara-saudara kita, agar Allah berikan taufik untuk bertambah kekuatan di dalam keislaman mereka. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini semuanya memberikan manfaat buat kaum muslimin, khususnya ibadallah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.